Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak terasa kita telah masuki pada tahun baru. Namun acara ini bukan bertepatan dengan tahun baru. Tahun 1439 Hijriah. Kita ingatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Panjangnya umur bagi seorang mukmin akan dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan, untuk membekali diri pada suatu hari nanti yang tiada bermanfaat harta dan anak. Umur bagi seorang mukmin adalah sangat berharga, yang dengannya sangat menentukan akan nasib dia di hari kelak. Oleh karena itu, seorang mukmin yang baik dengan bertambahnya umur, dia akan bertambah mawas diri, dia introspeksi diri apa yang selama ini dia kerjakan, apa yang selama ini dia amalkan. Jika kebaikan yang dia amalkan, maka dia hendaknya menumbuh kembangkan, menjaga apa yang sudah diamalkan dari kebaikan. Jika memang sebelumnya adalah kejelekan yang dilakukan, maka saatnya kini untuk berhenti dan kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian pada malam hari ini berkaitan dengan perkara yang sangat penting, yaitu al-iffah, sebab kemuliaan seorang muslim dan muslimah. Apa itu iffah? Ulama mendefinisikan iffah dengan berbagai macam definisi, namun inti dari definisi tersebut adalah al-kafu anil haram was-su'alu minan nas. Al-iffah itu artinya seorang menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh agama dan menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Iffah adalah bukti bahwa seorang masih punya iman. Iffah bukti bahwa seorang itu masih punya sifat malu. Iffah berarti seorang dia mengalahkan harasunya, mengalahkan dorongan jiwanya tidak baik, mengekang dirinya. Allah SWT telah menjanjikan bagi orang yang mengekang dirinya dari perkara yang haram dengan firman-Nya, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan kedudukan Allah, takut terhadap kebesaran Allah, dan dia menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Namun dikala seorang tidak memiliki sifat iffah, dia tercoreng agamanya, dia jatuh reputasinya, berapa banyak orang yang tadinya hidup di tengah-tengah masyarakat damai dengan anak dan istrinya, dengan keluarga dan tetangganya, namun kini dia mendekam di penjara karena memperturuti hawa nafsunya, tidak memiliki sifat iffah, dia korupsi, dia menggasak harta orang lain, selingkuh, dan yang semisalnya. Pembicaraan tentang masalah iffah ini tentu akan memakan waktu yang panjang. Namun kita akan meringkas pada dua pembahasan saja. Iffah dalam bab pencaharian dan iffah dalam bab menjaga kehormatan. Karena dua hal ini termasuk yang terpokok dalam permasalahan ini. Ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah SWT yang mencipta manusia, mencipta jagat raya, Allah SWT telah membukakan untuk manusia pintu-pintu rezeki, macam-macam usaha yang dengannya seorang bisa memenuhi hajat dan kebutuhannya. Saat bodoh kiranya ketika ada orang mengatakan mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Subhanallah, Allah SWT telah membukakan kepada kita pintu rezeki asal kita mau. Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi seorang sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampunya bertani, ada yang mampunya menjadi tukang, ada yang mampunya menjadi pedagang. Ada yang menyewakan ya kendaraan, jasa tenaga dan semisalnya. Lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beragam pekerjaan yang mereka sandang. Mereka punya tujuan yang satu, itu menjalankan agama dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Muhajirin terkenal sebagai para pedagang. Orang-orang Ansar sebaliknya, mereka terkenal sebagai para petani. Ada pula dari sahabat yang mereka bukan petani, bukan pedagang. Ada yang berindustri, ada yang menjadi kuli di pasar. Yang penting semuanya halal, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepada seorang muslim pintu-pintu rezeki. Silahkan bagi seorang muslim untuk memilih dari pintu-pintu tadi yang halal dan yang dimampui, serta hendaknya dia berpuas diri dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa puas dengan pemberian Allah, inilah kekayaannya sungguhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang memeluk Islam ini dan dia diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang cukup. Kafaf, kata ulama, enggak lebih enggak kurang. Kenapa rezeki itu kalau berlebih terkadang menjadikan seorang itu muncul darinya sifat ujub, atau ada pikiran-pikiran untuk menggunakan kelebihan tadi untuk perkara-perkara yang maksiat. atau minimalnya perkara-perkara yang sia-sia. Demikian pula kalau kurang dari hajatnya, terkadang seorang ya dia gasak sana sini, dia mencari usaha yang terkadang ya diharamkan oleh Allah karena dia tidak mendapatkan pemasukan yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah SWT memberi kepada dia sifat qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah SWT. Orang yang puas dengan pemberian Allah, seberapapun yang Allah berikan. Hari ini dia mendapatkan 50 ribu, alhamdulillah. Besok dia mendapatkan 20 ribu, alhamdulillah. Besok lagi dia enggak dapatkan apa-apa, alhamdulillah. Kalau dia mengatakan bagaimana alhamdulillah, 50 mungkin masih alhamdulillah, 20 alhamdulillahnya ya kurang semangat. Enggak dapat apa-apa masalah alhamdulillah. Jawabannya akan mengucapkan alhamdulillah kalau Anda bandingkan dengan orang yang lebih parah dari Anda. Anda hari ini tidak mendapat rezeki tapi Anda masih sehat, Anda masih aman. Ada orang yang tidak mendapat apapun, nyawanya terancam, terusir dari kampung halamannya. Tubuhnya sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk mensyukuri pemberian Allah dengan cara seperti ini, melihat orang yang lebih bawah dari kita. Masih terlalu banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih parah dari sebagian kita. Sudah sebagian orang itu ya dari sisi dunia kesulitan, jauh dari agama, jauh dari ibadah, jauh dari taklim, jauh dari ketaatan kepada Allah SWT, lengkap sudah. Lengkap musibah yang menimpa orang tadi. Seandainya Anda ditimpa dengan berbagai musibah dunia, Anda sakit, Anda fakir, tapi Anda masih istiqomah di atas agama, Anda masih patut bersyukur. Karena musibah yang terbesar adalah ketika menimpa agama seorang. Oleh karena itu di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Wahai Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah menimpa agama kami. Bagaimana musibah menimpa agama seorang yang tadinya semangat menjadi loyo, yang tadinya biasanya datang ke majlis taklim sekarang ke pos kamling, ya, judi, gaple dan semisalnya, yang tadinya bergaul dengan orang-orang saleh, yang kalau dia lupa diingatkan, kalau dia ya tidak semangat disemangati. Sekarang dia bergaul dengan orang yang lalai, orang yang tidak mengenal nasib dirinya. Ini kemunduran, ini musibah yang jauh lebih besar dari musibah dunia. Masyira al-ikhwa rahimakumullah. Orang yang mencari usaha yang haram, kalau kita amati lebih dalam, sebenarnya munculnya dari keimanan yang tipis kalau dia masih punya iman. Manakala dia kuat imannya, manakala dia tebal rasa takutnya kepada Allah, manakala dia masih punya sifat malu, dia tidak akan menjatuhkan dirinya kepada usaha yang haram. Dia pun tidak ingin reputasinya, namanya jatuh. Dia jaga agama, dia jaga nama, dia jaga keluarga. Kalau orang tidak takut pada Allah, setidaknya malulah kepada manusia. Tapi ini tidak takut pada Allah, tidak malu pada manusia. Orang yang mencari usaha yang haram, itu munculnya dari tipisnya iman. Kalau orang tadi masih punya iman atau bahkan tidak punya iman sama sekali. Padahal sudah kita sebutkan tadi, usaha yang halal Allah SWT telah bukakan pada kita. Asal kita mau. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah, pas waktu itu sebagian sahabat tidak punya apa untuk bersedekah. Sebagian mereka bergegas ke pasar menjadi kuli angkut, yang dari hasilnya sebagian untuk mencukupi kebutuhannya dan mencukupi saudara-saudaranya yang kekurangan. Seorang mau bergerak dan tawakal, misalnya Allah SWT akan memberi kepada dia rezeki sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, "La razaqakum," niscaya Allah akan beri rezeki kalian. "Kama yarzuqu at-thayra taghdu himasan wa taruhu bidana." Sebagaimana Allah memberi rezeki seekor burung pergi di pagi hari dalam keadaan temboloknya masih kosong, pulang di sore hari dalam keadaan sudah penuh. Burung, binatang lemah, manakala mau usaha, manakala mau meninggalkan sarangnya, mencari biji-bijian dari rezeki yang bertebaran di muka bumi, berangkat dengan perut yang kosong, pulang dalam keadaan perutnya telah kenyang. Rezeki didapat bukan karena seorang itu kuat, rezeki bukan didapat karena seorang itu punya modal yang banyak, tidak harus. Orang dia punya kemampuan namun tidak dipakai, punya modal tapi tidak dijalankan, ya, punya tenaga tapi tidak dimaksimalkan, sama saja. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Wal usdu laula firaqul ardi maftarasat." Yang namanya singa, kalau tidak mau ya meninggalkan sarangnya, dia tidak akan mendapatkan buruan. Singa, raja hutan. Singa dengan burung kuat mana? Singa yang raja hutan, andai kata dia tidak mau usaha, andai kata dia tidak mau keluar dari sarangnya, dia tidak akan bisa mendapatkan buruan, tidak akan mendapatkan makanan. Sementara burung yang lemah, yang hanya mengandalkan ya paruh untuk mencari rezeki, ternyata Allah SWT memberinya rezeki. Masyara al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagian orang terinspirasi dengan ucapan seorang penyair yang sesat, ketika penyair tadi mengatakan, "Wa in qalu haramun faqul haramu, wa in qalu haramu faqul haramu, innal ladzata fil haram." Kalau mereka mengatakan kepada Anda, "Ini kan haram," jawablah, "Iya, memang ini haram. Tapi yang lezat itu yang haram." Bayangkan, penyair ini ingin mengajak orang kepada memberanikan diri, menjatuhkan ya diri ini untuk melakukan yang haram. Bahwa katanya yang lezat itu yang haram. Dia tahu ini haram, dia ngerti kalau ini menyimpang, dia ngerti kalau ini enggak boleh. Tapi karena dia punya prinsip yang lezat itu yang haram. Waliyadzubillah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Padahal usaha yang haram akan berdampak negatif sekali terhadap agama seorang atau dunia seorang. Berikut ini beberapa dampak negatif ketika seorang dia menjeburkan dirinya kepada usaha yang haram. Yang pertama, raddu du'a. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi seorang muslim dia berdoa memohon, tidak dikabulkan. Jangan salahkan Allah. Allah enggak akan ingkar janji. Dia tidak boleh mengatakan, "Ya Allah, mana janji kamu?" Katanya, "Kamu mengatakan ud'uni astajib lakum." Mohonlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonanmu. Allah tidak akan ingkar janji. Namun Anda ya akhi yang berdoa, apakah Anda menepati persyaratan, memenuhi persyaratan diterimanya doa, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, menjadi sebab doa seorang itu masih gantung. Permohonan seorang masih ngambang, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang masyhur. Ada seorang dia melakukan perjalanan, tubuhnya ya berdebu, pakainya kusut, rambutnya ya acak-acakan. Dia mengatakan, ya Rob, dengan mengangkat tangannya. Lihat, safar bepergian itu sendiri tempat diterimanya doa. Mengangkat tangan juga sebagai ya salah satu dari sebab diterimanya doa. Belum lagi kondisinya yang memelas, kemudian ya seorang memanggil Allah dengan ya Rob, namun kenapa doanya tidak dikabulkan? Kenapa permohonannya masih gantung? Ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram. Ini madarat yang pertama. Bisa seorang tidak memiliki sifat iffah, tidak menjaga dirinya dari usaha-usaha yang haram, doanya belum dikabulkan. Doanya masih tertunda dan gantung. Kemudian yang kedua, adamul barokah, usahanya tidak diberkahi oleh Allah. Ya akhi, keberkahan manakala masuk pada usaha seorangnya sedikit bisa menjadi banyak. Namun ketika keberkahan dicabut dari seorang yang banyak jadi sedikit, bahkan kurang. Orang ketika dia dalam usaha, mencari usaha yang haram, ada saja jalan Allah untuk melenyapkan hartanya. Ada kalanya hartanya kebakaran, ada kalanya kecurian, ada kalanya berobat sampai habis. Allah Maha Kuasa. Keberkahan usahanya dicabut oleh Allah. Manakala ada seorang dia usaha, ya kemudian hasilnya memuaskan, tapi kok ya dia belum banyak merasakan dari hasil usahanya, ya ternyata habis untuk ini, habis untuk ini. Telusur demi telusur, ternyata usaha dia masih ada campuran yang haram. Mungkin ini di antara penyebab hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian madarat yang ketiga. Sebagaimana kata sebagian salaf, yang namanya ketaatan itu akan memunculkan nur cahaya pada wajah seorang, akan menjadikan hatinya itu terang, padang, rezekinya lancar dan urusannya mudah. Namun sebaliknya, yang namanya kemaksiatan menjadikan hati seorang sempit, wajahnya tidak bersinar, perkaranya sulit dan dibenci oleh manusia. Orang kok membencinya? Orang kok tidak suka? Apa sih salah saya kepada mereka? Ternyata telusur demi telusur, ternyata saya melakukan kemaksiatan, usaha saya haram, sehingga Allah jadikan orang pun gak senang dengan yang seperti ini. Karena dahulu dikatakan, barang siapa yang hatinya itu tenteram dengan Allah, maka Allah jadikan hati-hati manusia tenteram kepadanya. Barang siapa yang mata dia tenteram dengan Allah, Allah jadikan orang sejuk memandangnya. Tapi orang yang jauh dari Allah, orang yang menjatuhkan dirinya kepada kemaksiatan pada Allah, Allah jadikan hati manusia pun menjauh darinya. Tak nyaman untuk bergaul dengannya, tak nyaman untuk dekat dengannya. Ini diantara sekian madarat. Ya satu atau dua atau sekian madarat saja sudah cukup bagi seorang mukmin untuk waspada dan hati-hati dari mencari usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha yang haram akan menjadikan seorang jatuh di hadapan Allah. Demikian pula jatuh reputasinya di tengah-tengah manusia. Sudah saya sebutkan tadi, di saat seorang itu sedang ya menikmati hasil usahanya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakatnya, tiba-tiba dicabut. Ternyata karena dia lakukan korupsi, penipuan, usaha yang haram, ya, sehingga senangnya sedikit, sengsaranya lama. Bahagianya sesaat, menderitanya tidak ya terbayangkan. Berikut ini di antara bentuk seorang itu tidak ifah dalam usaha. Agar kita ngerti, apa sih bentuknya? Ya. Kita sudah tahu tadi ifah, definisinya seperti ini, kemudian madorotnya seperti ini. Terus apa saja di antara bentuk yang seorang kalau melakukannya, dia dikatakan orang yang tidak ifah. Yang pertama, seorang tidak peduli dengan usaha apa yang dia geluti, apakah itu haram, apa itu halal. Berarti orang ini tidak selektif dalam memilih pekerjaan. Ini orang yang tidak ifah. Padahal disebutkan dalam hadis bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya ditanya tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Masing-masing kita mempersiapkan jawaban. Di saat dia ada pengacara yang bisa membela kita. Di saat dia ada keluarga yang dekat dengan kita karena semuanya mengurusi dirinya sendiri. Hari di mana orang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari anak dan istrinya. Lari dari orang dekat yang sangat dekat dan paling dekat. Kalau orang yang paling dekat itu lari. Kalau orang dekat itu menjauh, lalu bagaimana dengan orang yang jauh? Persiapkan jawaban di hadapan Allah tentang usaha yang kita lakukan. Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Harta yang kamu dapat, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Orang yang tidak peduli dalam mencari usaha, apakah itu halal atau haram, berarti orang ini bukan orang yang ifah. Orang yang lemah imannya, orang yang tidak mampu mengekalkan nafsunya, orang yang dia rela jatuh nama dan reputasinya. Yang kedua, seorang tidak hati-hati dalam perkara yang sifatnya samar. Contoh, saya ketika berjalan ke masjid, uang saya tidak kerasa jatuh loh di jalan, 100 ribu, ya. Kemudian saya pulang lagi, di jalan saya menemukan uang 100 ribu, tanpa ada dompetnya, tanpa saya hafal serinya, kan ada serinya. Kalau saya orang yang berilmu, saya tidak akan ambil bahwa itu hak saya. Karena bisa jadi ada orang lewat di jalan itu juga jatuh uang yang ya senilai ya apa yang jatuh dari kita, 100 ribu. Ya. Ini namanya warok kehati-hatian. Al-Imam Nuzulsi pernah mengisahkan dari seorang sufi. Seorang sufi dia punya utang. Pikiran terus. Nah, yang namanya utang itu memang ya kata orang, di siang hari ketemu orang malu, di siang hari enggak bisa apa? Tidur. Ya. Hammun bil-lail wa haya'un bin-nahar. Orang kalau dililit oleh utang malam hari itu ya susah tidurnya. Di siang hari mau ketemu orang terutama yang menghutangkan, waduh, malu dia. Ini kalau orang masih punya malu. Ya kan? Orang sufi tadi dia berpikir, namanya orang punya utang banyak itu kan apapun kepikir. Andai kata saya nemukan duit ya senilai ini, beres sudah, karena saya bayar utangnya. Ketika dia jalan sambil ngelamun-ngelamun, ternyata dia nyandung sesuatu. Ternyata tidak disangka-sangka, ternyata kantung yang berisi uang. Dia pun ambil, dia hitung persis jumlahnya seperti uang, seperti utang yang dimiliki. Dia pun ambil sebagai, dia pun ambil dalam keadaan yang meyakini ini sebagai karomah, keramat wali. Baru punya kerentek, ternyata apa? Langsung apa? Allah kabulkan. Ibnu Jauzi mengisahkan kisah ini. Belum memberikan komentar yang maknanya, kalau dia orang yang ngerti agama, dia tidak akan ambil untuk pribadinya, tapi akan dia umumkan sebagai barang temuan. Ini uang yang banyak, bukan uangnya sedikit. Namun dasar sufi, ya cuma rajin ibadah, tapi apa? Ya, kosong dari ilmu, dianggap sebagai rahmat wali, ya, dia ambil, dia bayar utangnya. Orang kayak gini bukan orang yang iffah. Perkara yang masih samar, subhat, bahkan itu hak orang lain kok dipakai. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk seorang itu tidak memiliki sifat iffah, seorang melakukan tipu muslihat dalam usahanya. Ini banyak sekali bentuknya. Misal saja di pasar sapi atau pasar kambing, misal saja ada bapak dan anak, ya, jual sapi, jual kambing, ya, datang petani ingin membeli, bapak dan anak tadi, ya, tiba-tiba melakukan transaksi seolah-olah apa, ini penjual, ini pembeli. Dan petani yang datang lihat, ya, ini sapi, ya, 15 juta misalnya, tawar-tawar. Petani tadi, ya, dilihat kepengen beli sapi itu. Kemudian, ya, petani tadi, ya, menawar berapa ini sapi. Ya, kata si anak misalnya tadi, tadi kan kamu tahu, saya beli dari orang ini 15 juta, ya, sudah saya dikasih untung 200 ribu. Ya. Padahal tadi itu hanya apa? Ya, hilah modus saja. Ya, seperti ini enggak boleh. Beberapa orang yang bawa barang pakai mobil, kemudian menurunkan temannya di jalan. Dia memakai misalnya pengeras suara, memanggil masyarakat untuk membeli barang, orang pada datang. Kemudian datang satu atau dua orang dari temannya seolah-olah dia pembeli. Ya kan? Dia memborong, ya, barang tadi dengan langsung dia membayar, ya, kontan, kemudian dia pergi. Orang kan terprovokasi untuk apa? Membeli. Ini juga modus. Banyak ini orang yang kayak gini, ya, bukan orang iffah. Walaupun orang yang melakukannya menganggap ini bentuk kecerdasan dalam usaha. Ya, ini bentuk apa? Kelihaan dalam usaha. Ya, kelihaan apanya? Ya, ini bentuk penipuan. Cari usaha yang benar lah. Ya. Tidak perlu yang seperti itu. Ini persis kayak orang Yahudi. Dahulu orang-orang Yahudi diharamkan atas mereka syuhum, gaji binatang. Itu dulu diharamkan. Maka mereka mencairkan gaji tadi menjadi minyak, kemudian mereka jual. Mereka mengatakan, kami gak makan gaji kok. Ya, kami gak makan minyak, lemak. Betul, mereka gak makan, nanti mereka memakan dari hasil penjualannya. Sama di sini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang pedagang bahan makanan, belum memasukkan tangannya ke dalam tumpukan bahan makanan, ternyata dia dapatkan di tengah-tengah bahan makanan ada sesuatu yang tempel, gandum atau apa, tengah-tengahnya ketempel. Tengah tempel, ya. Kena air terus apa? Jadi menggumpal. Kata Ar-Rasul, "Ma hadza ya sahibata'an?" Apa ini wahai penjual makanan? Kata orang tadi, "Ya Rasulullah, asabatu sama." Ya Rasulullah, ini terkena air hujan. Benar enggak di sini? Benar. Ya. Dia bukan sedang ini sedang beralibi ya. Sedang mencari alasan untuk pembenaran. Kata Nabi, kalau memang itu terkena air hujan, kenapa tidak kamu letakkan di atas biar orang tahu? Dia sengaja memasukkan di tengah ya agar orang enggak ngerti. Dan secara makul, secara ya yang bisa dilihat dengan kasat mata, kalau hujan mengenai bahan makanan, tentu yang pertama yang kena bagian tengahnya atau atasnya? Atasnya gandum misalnya kena hujan, atasnya tempel. Ya kan? Tapi ini kok atasnya kering, bawahnya kering, tengahnya tempel. Jelas di sini ada apa? Unsur ya, hilah. Modus. Kalau modus seperti ini ada di zaman Rasul, lalu seperti apa di zaman kita? Yang manusianya sedikit imannya, sedikit ya ilmunya. Ya rasa takwa dan takut kepada Allah menipis. Di zaman yang orang-orang baik masih banyak, itu saja sudah ada modus yang seperti ini. Lalu kayak apa di zaman kita seperti ini? Carilah usaha yang benar. Anda ya akhi, kalau Anda diperlakukan seperti ini, apa Anda mau? Anda memberi sekeranjang buah, atasnya bagus, bawahnya bagus, tengahnya tanah-tanah yang busuk. Anda mau? Kalau Anda tidak mau, orang lain pun sama. Apa kira orang lain bagi kamu boleh, bagi orang bagi ya kamu enggak boleh, bagi orang lain boleh? Orang mukmin yang baik adalah orang yang dia suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya. Kalau dia tidak suka ditipu, ya dia jangan menipu. Dia tidak mau ditipu, dia tidak mau dikibuli. Maka dia jangan menipu orang lain, jangan ya mengibuli orang lain. Kemudian di antara bentuk seorang itu tidak memiliki sifat ifah, seorang banyak sumpah kalau jual beli. Walaupun mungkin dia jujur, demi Allah saya beli barang ini 50 ribu. Demi Allah saya ini ya baru tadi malam membeli barang ini. Baru. Walaupun Anda benar, tapi ini kan nama Allah yang punya kebesaran. Jangan semudah itu Anda gunakan untuk hanya sekedar mendapatkan keuntungan apa? Duniawiya. Nama Allah, nama yang mulia, enggak bisa ente ya kamu gunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya seperti ini. Dan orang kalau sudah sering sumpah, walaupun awalnya mungkin jujur, lama-kelamaan dia akan tersatu pada yang ya haram, yang tidak jujur. Orang kalau sering sumpah, walaupun itu jujur, itu saja tercela, apalagi kalau sumpahnya di atas kebohongan. Kemudian diantara bentuk usaha yang tidak ifah, seorang mengurang-urangi takaran atau timbangan. Ya, orang mengatakan kita hidup di abad milenium. Orang mengatakan bahwa kita hidup di era globalisasi. Zaman yang dunia itu seolah-olah hanya satu desa yang bisa kita kenali dari ujung hingga ujungnya. Zaman yang orang mengatakan serba canggih dan modern. Namun yang canggih apanya ya akhi? Ternyata apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut dari homoseks di zaman modern seperti ini masih adakah? Bukan gak ada lagi, bahkan minta dilegalkan. Di zaman yang katanya modern, ya ternyata orang yang curang dalam takaran dan timbangan seperti kaumnya Nabi Syu'aib. Sudah tuh kita cerita karena saking banyaknya. Terkadang orang punya dua timbangan. Kalau membeli dengan timbangan ini, kalau menjual dengan timbangan ini, ada apa? Mesti ada sesuatunya loh. Kok bisa aja untuk membeli dan menjual timbangannya beda? Berarti ada sesuatunya. Na'udzubillah. Ya. Kemudian juga di antara bentuk usaha yang tidak pencaharian yang tidak ifah, seorang mengharap-harap pemberian orang lain. Ini enggak bagus. Mengharap-harap pemberian orang ini perkara yang tidak baik. Ya. Karena yang namanya mengharap ada kalanya terwujud, ada kalanya tidak terwujud. Terkadang orang saat berharap kemudian tidak terwujud, apa yang terjadi pada dirinya? Ya. Kedongkolan, kemangkelan. Ya mungkin dia yang tadinya cinta kepada orang yang diharapkan akan mengasihi, kemudian dia ya menaruh kebencian. Orang dibenci dalam keadaan orang enggak ngerti kenapa Anda membenci saya. Ternyata dia ngarap-harap pemberian, ternyata enggak diberi. Ini namanya istisyraf. Istisyraf itu seorang ngarap-harap pemberian orang. Jangan. Jadilah orang yang mulia diri. Jadilah orang yang punya sifat malu. Orang yang baik, kadang dikasih saja dia kadang malu. Ini dia malah memaparkan dirinya. Terkadang dia gak tahu, saya gak minta-minta. Yang namanya minta-minta itu tidak harus dengan omongan. Anda memaparkan diri Anda di hadapan orang yang ya sedang misalnya orang sedang panen apa misalnya jeruk, kita nonton di situ. Apa maksudnya kamu nonton? Berjam-jam nonton di situ. Maksudnya apa gitu loh? Ada orang sedang panen bandeng misalnya, kamu nonton sampai 3 jam di situ. Apa maksudnya? Ini namanya istisyraf, ya kan? Ngarep-ngarep diberi, ini enggak baik. Ifalah, ya. Kita ifalah, ya. Karena apa? Syariat ini memerintahkan kita untuk menjadi orang yang lebih suka memberi ketimbang menerima. Karena tangannya di atas lebih mulia ketimbang tangannya di bawah. Sebagaimana sabda Rasul, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih utama ketimbang orang yang diberi. Kita sekarang sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan batal isya yang berkaitan dengan ifah dalam usaha. Nanti yang kedua adalah ifah dalam bab menjaga kehormatan. Dan ini dua perkara pokok dalam bab ifah yang sangat urgen untuk kita sampaikan untuk saat ini. Wallahu ta'ala alam bissawab.